mampu. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Lirukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hey, ha, bersama wu. Ku suka kalau ni cewek dah berdandan dan wangi. Last on dipolos nempel di pipi. But aura mukanya semakin menarik cantik. Malam ini kencan dengan si cantik. Berangkat ke club cantik pengen music hip hop. Dibilang biar bisa goyang ampe kepayang. Oh what hip hop tepat. Kebetulan Gungs juga penyuka hip hop. Kelas berat cantik. Kayak kita sama penyuka hip hop. Pasangan tepat buat ke club nikmatin hip hop. Sesampainya di depan club ku bukakan pintu. Ku persilakan turun dari kereta istimewa ku niatnya. Hura hura. Malam ini bersamanya bergoyang. Suka suka. Kau semakin menggoda dan tak sabar ingin cepat ku masuk ke club dan ingin cepat-cepat mengajak. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hey, ha, bersamamu. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hey, ha, bersamamu. Sekarang Gungs berada di dalam club. Ku dengar alunan hip hop sedang menggebrak menghentak. Dan si cantik pun kini mulai terlihat terbawa irama. Meliukan tubuhnya hip hop menggoda tuh. Menggelitik si cantik tuh selalu mengikuti ritmik. Hip hop menarik si cantik terus bergoyang titik. Selanjutnya budak Gungs datang. Mereka pengen ikut bergoyang. Ku persilakan ikutan. Ke kiri ke kanan ke belakang ke depan. Malam ini semua orang bebas untuk bergoyang. Yang penting tetap ikuti selalu hip hop menghentak. Yang penting tetap ikuti selalu hip hop menggebrak. Si cantik pun semakin bergoyang mendekat. Tuh kedua kalinya aku mengucap. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hey, ha, bersamamu. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hey, ha, bersamamu. Tersadar hip hop lah menghibur berjam-jam. Iramanya masih berbunyi keras berdentang. Gungs dan si cantik dan semua orang di club masih tetap nikmat. Di bawah irama hip hop masih bersemangat. Di alun irama nikmat. Badan ini masih terus goyang-goyang. Digoyang hip hop sampai ke bayang. So thanks hip hop bikin suasana malam ini jadi semakin-makin indah ya kagak basi. Terima kasihku untuk semua MC sejati yang sudah menggoyang menghibur semua orang di sini. Dan semoga hip hop kan selalu terdengar mengakar menjalar tak gentar di tanah bumi Indonesia ku menggelegar. Balik ke si cantik yang lagi nikmatin hip hop. Tukar kali aku mengucap. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hip hop bersamamu. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hip hop bersamamu. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hip hop bersamamu. Hey cantik, bergoyanglah denganku. Liukanlah tubuhmu mendekat padaku. Bergoyang-goyanglah sesuka hatimu. Alunan hip hop bersamamu.